Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazid ala nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah ad-durusul muhimmah li'amatil ummah, yang mana sekarang kita berada di akhir-akhir pembahasan surat Al-Lahab. Yang mana surat Al-Lahab ini sudah kami jelaskan dinamakan juga dengan surat Al-Masad, yaitu surat yang menjelaskan tentang keberadaan Abu Lahab beserta istrinya Ummu Jamil, Arwa bintu Harb. Mereka berdua ternyata orang-orang yang rugi dunia dan akhiratnya. Di dunia mereka rugi bukan dari kalangan kaum muslimin, bahkan orang-orang yang suka mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina, mengejek, mengganggu, permusuhan yang paling dahsyat yang dilakukan oleh kerabat dekatnya Rasulullah adalah permusuhan pamannya ini, yaitu Abu Lahab. Allahu musta'an. Dan bahkan istrinya pun kompak dengan suaminya. Oleh karena itu balasannya pun juga setimpal, yaitu kecelakaan dunia dan akhirat. Di akhirat suaminya yaitu Abu Lahab di neraka, istrinya pun pembawa kayu bakarnya. Di lehernya dikalungkan tali yang terbuat dari sabut yang sudah kita lewati kemarin. Sebagian para ulama mengungkapkan itu tali-tali dari neraka. Naam. Kita lihat barakallahu fikum berikutnya. Al-makna al-ijmali. Makna secara global. Tahaddatsat hadhihi suratu an halaki Abi Lahab ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana syadid al-adawati wal adhiyatillah. Surat ini, itu surat Al-Lahab, berbicara tentang binasanya Abu Lahab, perhatikan baik-baik. Berbicara tentang apa? Binasanya Abu Lahab, yaitu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana dahulu Abu Lahab tersebut, siapa namanya Abu Lahab kemarin? Abdul Ghafur, Abdul Uzza, ahsan. Yang mana Abu Lahab tersebut dahulunya adalah orang yang paling dahsyat permusuhannya dan juga paling dahsyat gangguannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala dina lahu wa la hamiyata lil qarabah qabbahahullah. Artinya apa? Tidak ada agama pada dirinya, tidak ada pula penjagaan terhadap kerabat dekatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala na barakallahu fiikum memberikan kejelekan kepadanya. Fadzamahumullah bihadzal dam al'azim. Maka akhirnya Allah taala mencela, menghina Abu Lahab dengan celaan yang sangat besar ini. Alladhi huwa khizyun 'alaihi ila yaumil qiyamah. Yang mana celaan tersebut merupakan kesengsaraan untuknya sampai hari kiamat. Bayangkan, ngeri sekali. Jadi permusuhan, hati-hati. Permusuhan terhadap al-Islam, permusuhan terhadap dakwah al-haq, itu hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Ancamannya mengerikan sekali. Walaupun di sini yang ancaman tersebut ditujukan kepada Abu Lahab, namun dikhawatirkan orang-orang yang memusuhi agama Islam, yang memusuhi al-haq, itu pun dikhawatirkan akan mendapatkan balasan yang semisalnya. Allahu musta'an. Faqala tabbat yada Abi Lahab. Artinya celakalah kedua tangannya Abu Lahab. Ai khasirat yadahu wa syaqiyah. Maksudnya adalah rugi dan bangkrut, celaka kedua tangannya dan memang celaka dia. Wa tab falam yabrah. Maksudnya tidak beruntung. Orang celaka, bangkrut, rugi kan enggak beruntung. Ma aghna anhu maluhu. Hartanya tidak bisa menyelamatkan dia. Alladzi kana indahu fa adghah. Harta yang dulu ada di sisinya justru akan menyelewengkan dia dan juga menyesatkan dia. Bayangkan. Sebabnya karena apa? Permusuhan tadi itu. Wa ma kasaba lam yaruddu anhu syai'an min adzabillahi idza nazala bihi. Bayangkan, harta, hati-hati. Harta, kekayaan, ternyata tidak apa? Tidak bisa menolak sedikit pun azab dari Allah Ta'ala apabila telah turun dan menimpa dirinya. Bayangkan. Jadi harta, jangan sampai kita nah barakallahu fikum menjadikan harta sebagai apa? Sebagai bayangan kita untuk menjadi tebusan. Gak bisa. Nah gak bisa barakallahu fikum. Yang bisa menyelamatkan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah barakallahu fikum adalah amalan saleh. Amalan saleh. Naam. Saya selana ronda talahab. Kelak Abu Lahab tersebut akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Allah musta'an, sudah api menyala-nyala, menunjukkan sangat dahsyat dan juga lahapnya api tersebut. Naam. Ai satuhitu bihin nar min kulli janib huwa wa imra'atuhu hammalatal hatab. Allah musta'an. Maksudnya api neraka akan meliputi dia dari seluruh sisi, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Wallahualam. Dia dan istrinya hammalatul hatab, pembawa kayu bakar. Ingat-ingat istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil, siapa namanya tadi? Ummu Jamil Handalah. Arwa bintu Harbin. Nah, barakallahu fikum. Namanya Arwa bintu Harbin. Naam. Wa kanat shadidal adiyyah li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Dulu Arwa bintu Harb tersebut adalah orang yang paling dahsyat permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kompak dengan suaminya. Tata'awanu hiya wa zawjuha. Dia saling kompak kerjasama, bayangkan. Dia dan suaminya al-ismi wal-udwan, kerjasama dalam apa? Perbuatan dosa dan permusuhan, mengganggu Rasulullah, mencaci maki, menghina. Kita lihat apa perbuatannya. Wa talqa syarr wa tas'a ghayatan ma taqdir 'alaihi fi adiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia melemparkan kejelekan, berusaha semaksimal mungkin yang dia mampu untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuh Abu Lahab dan istrinya kompak, bayangkan. Berusaha semaksimal mungkin untuk mengganggu Rasulullah. Haitsu kanat ta'ti bisyauqi Sa'dan ini. Allahu musta'an. Yang mana dahulu Ummu Jamil, walaupun kunyahnya bagus Ummu Jamil, nah barakallahu fikum, Arwa bintu Harb, dulunya dia pernah mendatangkan apa? Duri Sa'dan, bayangkan, untuk menjebak Rasulullah gitu loh. Biar Rasulullah kalau lewat kena duri tersebut kan mengganggu. Allahu musta'an. Naam. Yang mana duri Sa'dan ini enggak sembarangan duri yang ujungnya tuh bengkok kayak kail. Tahu ya? Jadi bisa dikatakan kalau mengenai itu berbahaya. Naam, Allahu musta'an. Wa tad'uhu fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meletakkannya di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangkan. Ummu Jamil sengaja meletakkan duri Sa'dan tadi di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa balasannya? Di samping pembawa kayu bakar, fi zidiha hablum min masad, di lehernya ada tali yang terbuat dari sabut tadi. Ai fi unuqiha hablun min lif, lif itu semacam sabut itu istilahnya ya, bahasa Indonesianya gitu. Nah, bentuknya kayak apa Allah alam. Nah, yang jelas tentunya ngeri karena tali-tali tersebut dari api neraka itu. Nah, bi hadza hakama Allah taala ala a'da'ihi wa a'da'ir rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini Allah telah menghukumi musuh-musuhnya dan musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau kita mendoakan kehancuran untuk orang kufar, doakan juga secara global umum, Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Contohnya gitu. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuhmu dan juga musuh-musuh agamamu karena berbahaya. Naam. Ikhwani fid din azdani wa azakumullah. Kita lihat berikutnya. Ma yustafadu minal ayat, yang bisa dipetik faedah dari ayat-ayat ini. Pertama, bayanu hukmillahi bihalaki Abi Lahab, penjelasan tentang hukum Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Binasanya Abu Lahab Abdul Uzza. Wa ibtali kaidihi, dan hancurnya, gagalnya makarnya. Karena bikin makar dia. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, tapi ternyata Allah Ta'ala balas makan mereka. Dan Allah Ta'ala sebaik-baik apa? zat yang memiliki makar yang dibalaskan untuk mereka. Jadi Allah Ta'ala tidak dinamai dengan makir. Paham ya? Enggak boleh ya, karena menamakan itu harus apa? Ada dalil dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Karena asmaullah Ta'ala tauqifiyah. Lah katanya Allah Ta'ala membuat makar orang-orang yang membuat makar. Kita katakan namanya apa namanya nih? Muqabalah. Muqabalah itu membalas. Kalau membalas cocok atau tidak? Cocok. Mereka bikin makar duluan, dibalas dengan makar. Paham ya? Mereka nipu duluan, dibalas dengan penipuan. Kalau itu kan keadilan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dinamai dengan makir, tukang bikin makar, tidak dinamai dengan mukhadi' yang suka menipu, tidak. Tapi semuanya apa dalam rangka babul muqabalah. Muqabalah itu membalasi. Paham maksudnya ya? Jadi kalau antum dengar sifat-sifat seperti itu, jangan langsung, wah oh, berarti Allah Ta'ala memiliki sifat jelek ya? Nah, apa? Makar. Kemudian juga khada' kita katakan tidak. Itu namanya babul muqabalah, membalasi. Membalasi orang-orang yang bikin makar, berarti berhak atau tidak? Berhak. Membalasi orang-orang yang menipu, berarti berhak gitu loh. Nah, seperti itu. Ikhwan fiddin azza wa jalla, kita lihat di sini. Wa ibtalu kaidihi alladhi kana yakiduhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga penjelasan tentang apa? Nam gagalnya makar yang pernah dia lakukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, la yughni al-mal wala al-walad 'anil 'abdi syai'an min adabillah idza 'amila bi musahatihi bi masahatihi wa tarki maradhi. Artinya, harta dan anak tidak bisa menyelamatkan seorang hamba sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia melakukan perkara-perkara yang membuat Allah Ta'ala murka dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala ridhoi. Allahumma musta'an. Berikutnya, nomor tiga, hurmatu adiyatil mu'minin mutlaqa. Haramnya mengganggu kaum mukminin secara mutlak, haram hukumnya. Bahkan disebutkan dalam hadis, na barakallahu fikum, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim dikatakan muslim sejati itu manakala apa? Kaum muslimin yang lainnya itu selamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Apa maksudnya ya? Dari kejahatan tangan dan lisannya dia aman, itu dikatakan muslim sejati. Tapi kalau masih mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, tentunya tidak dibenarkan. Namallahu musta'an. Sampai-sampai Rasulullah SAW juga menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan apa? Nam tetangganya. Tetangga termasuk, nah barakallahu fikum, perkara yang perlu kita perhatikan. Ini haram mengganggu seorang mukminan. Yang berikutnya, wa adamu ighna'il qarabah syai'an ma'asyirki wal kufri. Perhatikan baik-baik ini. Tidak ada nilainya kekerabatan sedikit pun bersamaan adanya kesyirikan dan kekufuran. Abu Lahab siapa coba bayangkan? Pamannya Rasulullah, dekat atau tidak? Dekat. Saudaranya bapaknya Rasulullah. Tapi apakah bermanfaat? Tidak bermanfaat. Kita lihat. It Abu Lahab bin Ammun Nabi SAW bahwa finnar. Zatul Lahab. Dikarenakan Abu Lahab itu pamannya Rasulullah SAW, dia berada di neraka yang menyala-nyala apinya. Menunjukkan bahwasannya kalau cuma ngandalin kekerabatan, wah ini kerabat dekat kami, nah ini anak kami, ini adalah putri kami, gak bisa. Ini buktinya Abu Lahab bisa dikatakan dekat dengan Rasulullah, pamannya, na'am barakallahu fikum, saudara bapaknya, tapi gak bisa menyelamatkan. Abu Talib saja ya, bayangkan Abu Talib yang pembelaannya luar biasa, membela dakwah Rasulullah di awal-awal memperjuangkan agama Islam, selamat gak dari api neraka Abu Talib? Gak selamat, kekal dalam api neraka walaupun mendapatkan apa? Keringanan, tapi kekal. Adabnya apa? Adabnya Abu Talib. Mata kakinya pecah. Ya, apa adabnya Abu Talib? Na'am barakallahu fikum, yaitu diazab dengan adab yang paling ringan, itu pun mengerikan, kekal selama-lamanya. La yamutu fiha wala yahya, enggak hidup enggak mati, merasakan terus berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih, bayangkan itu. Allahumma musta'an, Allahumma sallim. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azza wa jalla, kita tutup yang terakhir. Yang nomor lima, fi hadhihi surati ayatun bahiratun min ayatillah, di dalam surat yang mulia ini ada tanda yang sangat jelas dan gamblang daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah anzala hadhihi surata wa Abu Lahab wa imra'atuhu lam yuhlaka. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turunkan surat ini dalam keadaan Abu Lahab dan istrinya belum dibinasakan. Lah kan masih di kuburan, bisa dikatakan gitu ya. Nah, belum dibinasakan kan? Nah, tapi nanti itu mesti gitu loh. Mesti akan binasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara annahuma sayu'adzaban binnar. Dan Allah telah mengkabarkan bahwasanya kedua-duanya akan diazab nanti di neraka, wala budda, dan pasti terjadi. Wa min lazimi dzalik annahuma la yusliman. Paham ya? Dan keharusan dari itu berarti kedua-duanya tidak berislam, gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan bukan karena asabiyah atau fanatik, sampai-sampai kedua orang tuanya Rasulullah SAW itu pun enggak selamat dari api neraka. Paham ya? Karena nas yang sahih gitu loh ya. Ketika ada datang seorang, ja'a rajulun ila Nabi SAW faqala, ya Rasulullah, aina abi? Suatu ketika datang orang kepada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, di mana bapakku? Kata Rasulullah, finnar, abuka finnar, bapakmu di neraka. Akhirnya orang ini mungkin merasa tersinggung, pergi dia. Falamma qafa, da'ah. Ketika pergi, dipanggil Rasulullah, sini. Nah, setelah mendekat, Rasulullah mengatakan, inna abi wa abaka finnar. Maksudnya apa? Sesungguhnya bapakmu dan bapakku pun juga di neraka, kata Rasulullah. Bahwasannya Rasulullah itu enggak ada istilah fanatik asabiyah, enggak ada. Kalau bapaknya sendiri pun Rasulullah mengatakan, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka, bayangkan. Menunjukkan bahwasannya apa? Nah, barakallahu fikum, tidak benar orang-orang yang mengatakan kedua orang tuanya Rasulullah itu meninggal dalam keadaan Islam. Nah, kemudian setelah itu awal mulanya dalam keadaan jahiliyah. Setelah itu apa? Dihidupkan kembali, masuk Islam, mati kembali, katanya itu riwayat yang dhaifah. Paham ya? Itu kisah-kisah yang tidak benar. Nah, ibunya bagaimana ibunya? Kafirah atau muslimah ibunya? Kafirah. Datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Istadzantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzanni." Aku minta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan buat ibuku, tapi aku enggak diizinkan, bayangkan. Kalau seandainya ibunya muslimah, diizinkan atau enggak? Diizinkan. "Wasta'dzantuhu li azura qabraha fa adzinani." Akhirnya aku minta izin lagi untuk mengunjungi kuburannya, aku diizinkan. Semoga salah ya. Naam. Fawaqa'a kama akhbara 'alimul ghaib bisyahadah, maka terjadilah sebagaimana yang telah dikabarkan oleh zat yang mengetahui perkara ghaib dan juga na'am barakallahu fikum menyaksikan atau memiliki apa saksi-saksi tersebut. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, berarti sudah kita selesaikan bacaan kita terhadap penjelasan ringkas terhadap surat Al-Masad atau surat Al-Lahab yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Bas rahmatullahi alaih. Insyaallah taala untuk pembahasan yang berikutnya surat Al-Ikhlas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu alaihi wasallam wa alafiyah walhamdulillahirabbil alamin.